Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wattin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, konco-konco, jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, pada pengajian yang telah lalu sing nyekel kitab sakniki tutuk dateng halaman 28. 28 niku tutuk 13 garis dateng ngandhap. 13 garis dateng ngandhap. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakunu akibatuhu al-khusronu. Tiang niku lek ngelakoni toyu masafatil ardi, niku akibati getun. Mboten toyu masafati dunia, toyu masafatil ardi. Lek wis jenenge niku istidraj, oleh namung getun mawon. Lah kok getun apa? Yongge, wong iku lo keistimewaan saking Gusti Allah yang tidak boleh ditampakkan kepada sembarang orang. Wong niku getun lek pancene dhewe ngerti karo undang-undange Gusti Allah. Lek ndak ngerti karo undang-undange Gusti Allah, duduk wong sing iso toyu jenenge sulapan. Nek donya niki macem-macem pancene kula mek sampeyan melok duwe. Sing duwe donya niki Gusti Allah. Lan isine donya niku ana sing masuk akal, ana sing ndak masuk akal. Lek sing masuk akal ndak usah dipikir-pikir punan. Lek sing ndak masuk akal kadang-kadang nang wong niku dipaksa dipikir-pikir. Oke, sampean mikir-mikir barang yang masih belum difaham, silahkan. Tetapi ingat, lek panjenengan kelewat wates, iso dadi stres. Mila sepindah malih lek panjenengan ngaji kitab hikam, ojo lali nang ilmu fakine, ya tetep njenengan asto. Ojo lali nang ilmu tauhid, lek panjenengan hikam niki ya isine tauhid. Mila kula matur dateng panjenengan lek ngaji kitab hikam menawi saged ojo pedot-pedot, kersane sambung teko ngarep. Lek sampean ngaji ni sak waktu-waktu glek ngrungokno tok, waduh gondol iki koyo tiang urip ndak ana ndase ndak sempurna utawa wong urip ndak ana tangane ugi tidak sempurna. Monggo kita terusaken. Wala yumkinulan ora kongang opo antut wah yento den lempit anil abdi saking kawula opo masafatu dunia pelakon kesenengan dunyo illa idza asyraka angin arikalane mencorong opo nurul yakin nuri keyakinan nuri zat kang moho kuoso fi kolbihi ing dalam atine abad. Nurul yakin niku peparingi Gusti Allah sing diseke ana ning jero ati. Fakina izin mongko ing dalam nalikane iki asroko nurul yakin fi kolbihi mongko ing dalam nalikane iki asroko nurul yakin fi kolbihi tan adimu dadi ilang adunia apa dunya fi nadrihi ing dalam pengangen-ngangene abad ing dalam angen-angene abad wayaro lan ningali nekataken sapa abad al akhirata ing akhirat hadiratan ingkang hadir ladaihi onder ing dalam ngarsane abad maujudatan tur kang maujud indahu ono ing dalam sandingi abad. Waman utai sabane wong kanat iku ono opo hadihi iku ikilah halah halah tan adimu dunia fi nadhorihi wayarol akhirata hadiratan ladaihi layu tasawwaru iku mongkonge mongko ora den gambaraken min husaking man opo hubul fani demen ing barang kang sirno wawaw ta'al fani kuat dunia dunyo wastib daluhu lan ganteni fani bil baki kelawan barang kang tetep wa huwa uta al baki al akhirat iku akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pada pengajian yang lalu adalah diterangkan toyul hakiki niku sakjane toyu masafati dunia. Kehidupan dunia ini coba kita lempit, kita langkai, kita lewati begitu saja tanpa kita angan-angan dalam hati. Ojo dilebokno nang ati donya niku, ngoten lho karepe. Lo uang niku ndak bisa akan mencapai tingkatan dunya niku ndak melbu nang ati illa idza asyraka nurul yaqini fi qalbihi kecuali lek ndek atine niki ana nur keyakinan saking ngarsane Gusti Allah. Gampangane ya pilihane Gusti Allah. Lek sampean ambek kula ngrungokno pengajian hikam kaya ngeten iki mesti kecet Allah. Wong mek karo ngomong ae lho ngoten. Apa kok kecet karo ngomong? Ya pancene kula ambek sampean ndak iso nglakoni. Ojo sampe sampean sing ngrungokno kula ae sing ngaji ndak iso nglakoni. Ya umpama iso nglakoni ya ndak perlu kondo-kondo. Lek sampe kondo-kondo jenenge ujub. Keistimewaan apa saja yang kita miliki jangan sampai kita laporkan kepada orang lain dan itu sama sekali tidak ada faedahnya. Sampeyan lek duwe keistimewaan urusane ati aja kondo nang wong, Bu. Aja kondo nang wong, Mbak. Cak, ya, Ba, Man. Aja kondo nang wong. Lah, apa kondo nang wong danok kaene. Cuma yang jelas mampu menjadikan toyu masafati dunia itu didorong oleh isyraqu nuril yaqini fi qalbihi. Mencorongi nur keyakinan saking Gusti Allah ono di atine wong niku. Baru lek wis mencorong nurul yakin ono di atine maka dia akan mampu melakukan toyu masafati dunia. Dunia yang mengambar, dunia yang terhampar di hadapan kita. Sing ketok ono ning ngarepe moto, ya apa sing sikirane sampean iso ndak ketok? Donya ndak kreken, ya apa sing sikirane donya ndak kreken? Lha niki, ndak iso, Pak. Allah masih sing ngomong ya ndak kira iso. Betul, memang ndak bisa melakukan seperti ini. Kalau tidak mendapatkan nurul yakin saking ngarsane Gusti Allah sing diseke ono ning jero ati. Enggak gampang lho, Pak. Kula dodolan kitab hikam ngeten niki. Niki termasuk dodolan barang aneh, hanya saya beritahukan saja. Datang panjenengan, mandarmu kok ono sing iso tuku. Kita ingat, wong dodolan niku tidak semuanya bisa dibeli. Koyok kula ngaji kita pegang ngeten. Tidak semuanya harus panjenengan ikuti. Ono kalane kula kali panjenengan ndelok barang didol niku ndak tuku krono enggak seneng. Ono kalane wong ndelok barang niku ndak tuku krono enggak mampu singkatene tuku. Dunyo sing gawe tuku ndak ono. Atau kita mampu membeli tapi enggak mampu menyimpannya. Banyak-banyaklah alasannya. Cuma yang jelas, lek kepingin iso tutuk nang tingkatan. Tingkatane uang sing ndak ndelok donya. Donya itu betul-betul dilempit sehingga kita enggak melihatnya. Yang jelas itu harus ada bantuan nurul yakin. Sing diseke ono di ati kula sampean, sing deke nurul yakin niku Gusti Allah. Lek wis onten nurul yakin di hati moko dunyo niku mboten ketok. Ngoten lho. Lek kula ambek sampean niku sik ketok dunyo. Gelek susah mikirno dunyo. Berarti di hati iki durung ketekanan nurul yakin. Nur keyakinan sing saking Gusti Allah. Gampangane ngoten mawon lho. Ngerebut urusan dunyo. Kok ndak berhasil? Waduh sampai ngamuk tutuk nang ndi-ndi. Ndak ridho aku ndak halal kon. Menghalang-halangi keinginan saya urusan-urusan dunyo. Lho, iku berarti wong niku atine reget si anpa. Mau tidak mau dia hatinya masih kotor. Lek wong niku atine bersih, wis ndak ketok dunyo niki. Babah wong iku jengkelangan jungkir malik nulungi sampean utawa ndak nulungi baban kono. Lha ono wong ndak ditulungi tok ngamuk iku ati ngaku wali. Wali apa? Wali-wali daya. Lek tiang niku pun awake ndak ngrekenang panggaweane menungso sing urusan donya dikuenekno ndak murang-muring ndak tau muni ndak rido wis pokoke ngitu niku memper sik jenenge wali lek sik muni ndak rido kadek pegel urusan donya aduh padha ae ku cak ambek sopir-sopir ndek embong-embong niku malah lek perlu si apian sopir niku wonge gelem nyambut gawe kelawan halal masih rezekine mek titik. Lek oleh iku 50.000 sedino lek ndak oleh kadang-kadang pas karo setoran itu. Tapi atine tetap tabah nyambut gawe. Wa yarul akhirata hadiratan ladaihi maujudatan indahu dan dia meyakinkan akhirat ada di depannya. Terus bersanding dengan dia. Kehidupan akhirat terus ono di dekapane. Mangan dikaitkan dengan akhirat, tidur dikaitkan dengan akhirat, nyambut gawe dikaitkan dengan akhirat. Itu adalah bagian daripada tanda bahwa di dalam hati orang itu ada nurul yakin saking ngersane Gusti Allah. Tutu ilmu zahir, tutu me ilmu fikih tok ngoten-boten. Kadang wong gawe ilmu fikih niku yo akeh wong gawe ilmu fikih sing sak karepan. Zahire ketok nganggo ilmu fikih tapi batine dhek niku mboten sopan karo Gusti Allah. Duh, nang ilmu fikih ngelodok sampean. Tapi yang ngono nang dunyo hasilnya barang sing tak kena yo doyan. Alasane wong aku ndak njaluk iku dikei. Kok diterima krana awake ndak weruh tekon diasale dhuwit niku. Lek awake ndak weruh tekon diasale dhuwit berarti wong bodoh niku. Ana wong dikei dhuwit, duwike dhuwit haram kok diterima mawon berarti niku wong bodoh. Lho kula mboten semerap tekon di dhuwit niku. Lah berarti kan jenenge wong bodoh. Lek tiang niku wong ngerti, ngerti masih ndak ana sing ngandani ngerti. Oh iki dhuwit haram ndak diterima. Contoh koyok Kiai Khalil Sidokiri. Kiai Khalil Sidokiri niku nate disowani uang. Ana uang sowan salaman dhuwit. Dhuwit niku ndak diterima nang Kiai Khalil. Disek endi omplong. Barang direndam disekek dibuka ternyata ndek jerone rupa gete. Lho niki jenenge wong ngerti. Lek dhuwit teko lor teko kidul niku sik diterima. Nggih nuwun sewu sanes wong alim. Tidak makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu pilihannya atau pancene dek ini ku nyoba atine wong awam. Kulo kali sampean lak wong bodoh apa? Ana wong ngalor, ngalor ana wong idul, ngidul lak ngoten ah. Lu wong sing pinter-pinter niku kadang-kadang kulo nggih ndak ngerti napa tingkah mereka itu saya enggak paham. Yang jelas lek wong niku alim, makrifat karo Gusti Allah, lho, ngoten. Ngerti iki teko ndi asale? Oh, asale teko barang peteng ndak diterima. Lek sing koyo Yasin niki yo ndak ngerti, teko ndi ae diterima ya. Panjenengan kula tak wis ngomong to ngarep, durung tutuk sian. Lek durung tutuk aja api-api tutuk dosa. Iki ngomong mawon terang-terangan. Kula yang ngomong ndak kepengin lem sampean, ndak kepengin dibuji sampean, ndak kepengin diarani alim sak karepe sampean, mbuh ngarani opo buan sampean kuno wis. Ndak ngurus. Yang terpenting hati kula ambek sampean kita usahakan menjadi hati yang terisi dengan nurul yakin. Wa mangkanat adhihi musyahadatu lek tiang niku gerak-gerik langkah hatinya sudah mengatakan bahwa akhirat selalu terbawa oleh pandangan hidupnya dan dunia sudah mulai tersisih dari pandangan hatinya. Senajan awake sugih niku gampangan ndak patek ngreken. Maksudnya ndak ngreken niku ndak patek susah mergo donya sing diduweni ngoten lho. Uwong niku lek wis koyo ngoten, la tasawwaru minhu hubbul fani. Pasti wis. Uwong niku mboten bakal tergambar bahwa di dalam hatinya itu seneng sing jenenge donya. Apa perlune sampean seneng donya? Montor anyar katene sampean senengi. Wong barangan mlunggo ndek montor iku padha karo lunggo ndek dengklik. Umah mewah, umah mentereng sampean seneng, hatinya merasa bangga dengan rumah mewah. Padahal rumah mewah itu enggak ada bedanya dengan kema. Ya, bisa dibuat tempat berteduh untuk melindungi dari sengatan terik matahari. Umah mewah ya koyo ngoten, kemah-kemane arek sekolah lek camping niku ya ngoten. Apa yang akan dibuat bangga? Ngerti? Namun yang terpenting itu adalah dari setiap sesuatu yang pernah kita alami niku ana urusan donya. Lho lek wis wong niku ana urusan donya ngeten ndak patek seneng nang donya. Mulai tidak tergambar dalam hatinya demen datang donya. Lho berarti kula mbek sampean kudu sengit nang donya mboten. Niku mek tandha mawon lek wong niku sik nemen abote nang donya. Berarti dek ini ku durung mampu melakukan toyu masafatil dunia. Napa maneng wastib daluhu bil baki nganteni dunyo kelawan barangkang. Wastib daluhu bil baki lan nganteni ing fani bil baki kelawan barangkang langgeng. Layu tasawwaru minhu hubbul fani wahuwa dunia. Walayu tasawwaru minhu istib daluhu bil baki nganteni dunyo kelawan al-baki. Ngamrih ganti dunyo kelawan baki. Dunyo ini dibuang, baki ini dibuang gitu loh. Akhirat ini dibuang, dunyo ini sing dijeki. Nggak mungkin. Wonten setunggale cerita pak niki pamane Anas ibni Malik radhiyallahu anhu pada saat dia abstain, tidak mengikuti perang Badar. Karena dia abstain mboten melok perang Badar, dadi njaluk sepuro nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kulo sepurane sabene sik perang Badar niku kula mboten teko melok peperangan karo sampean. Tapi sebentar lagi kita akan melakukan peperangan yang besar namanya perang Uhud. Na'udzubillah saya Kanjeng Nabi, kalau saya akan mengangkatkan kaki mundur dari peperangan melawan orang kafir. Kalah atau menang, saya akan ada di barisan depan. Jadi ini pamane Anas bin Malik radhiyallahu anhu nih. Warang tepak tempur pamit nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya nopo saniki ya? Ya, budal, budal. Karena sudah terlihat perangkatan orang kafir nyerbu, wong kafir niku jumlahnya berlipat ganda ribuan. Jumlahnya orang yang ikut perang Uhud hanya ratusan, mungkin 313 lembatan keliru. Begitu berangkat delok wong kafir niku menang. Orang Islam itu kalah. Ambik mangan kurma. Kurmane sik dipangan. Jare Kanjeng Nabi, takon nang Kanjeng Nabi. Ya napa niki? Maju aku lho. Jare Kanjeng Nabi, maju. Wah. Maju niku ndek irunge langsung mambu ambune swarga. Krana mambu-mambune swarga didelok orang Islam saat itu sudah kalah. Tapi wong niki tetap maju mawon. Dialang-alangi nang kancane, "Ojo maju, Cak. Mundur wae sampean. Lek sampean maju, ajur sampean mate. Ayo mundur, bukan kita berarti takut, tapi kita ngatur siasat." Jawabane pamane Anas niki jawab, "Aku wis mambu swarga. Demi Allah aku ndak katene mundur. Wong-wong mundur kabeh. Naudzubillah aku mandar ndak niru wong-wong niku. Mereka lari takut dibunuh orang kafir. Saya tidak akan takut. Di hidung saya sudah tercium bau surga. Mata saya sudah melihat swarga." Niki jenenge toyu masafatid dunia tamanan niki. Berangkat perang, barang perang. Ya pancene wong dhewean dikeroyok wong ewonan sampean. Mati. Katik dicel-cel nang wong kafir. Mari mati dicel-cel, raine diirisi, tubuh semuanya diirisi sampai telas. Ndak ketemu mayite tiyang niki. Saking ajure wong Islam waktu niku ndak tenger sapa sing mati niki. Akhirnya yang kenal hanya adik saudari perempuannya saja. Dikenal didelok teko jempolane tok. Lah iki cacakku iki. Dia tidak merasa takut. Ndelok landepe pedang, ndelok sengatan matahari dia akan mati, dihancurkan, tidak melihat itu. Napa? Masa fati dunia wis dak ketok ndek motone. Sing ketok pun swarga tok. Sing tercium dalam hidungnya adalah bau swarga. Lek wis ketok koyo ngeten iki jenenge toyul hakiki. Kelambe sampean dong, irunge sik mambu bojange rokok. Irunge sik mambu bensin, maknane niku kepengin montor. Irunge sik mambu dhuwit, maknane kepengin dikae dhuwit nang wong. Ngalor ngidul sing dilakoni dhuwit tok. Nah, no ibadah blas. Niki irung kula sampean, duduk sampean tok kula nggih. Delok tangga ketok bangun niku lara ati. Krana apa? Sik mambu boto irunge, Cak. Delok tangga tuku sawah ya pegel napa? Irunge sik mambu lemah. Lho sing kate ndak mambu ngeten iki ngenteni ana isroke, ana padange nurul yakin di ati kula sampean sedoyo. Lek wis kenek nurul yakin ndak mungkin kula mbek sampean iki bakal seneng donya. Kaya denenge Dewi Masitoh barang niku. Niku dipateni nang raja Firaun. Itu dibunuh. Pada saat akan dibunuh sudah tidak melihat dunia tetapi melihat surga. Lek wis katene dipateni ketok swarga ya lan opo? Wong barangan senengan swarga menik donya. Amma idzalam yasruk anapun arikalane orah mencorong nurul yakini apa nur yakin fi qalbihi ing dalam atine abet kana mongko ana sapa abet iku rogiban kang demen fi dunya ing dalam dunya. Lek ndek ati kula sampean durung dikeki nurul yakin nang Gusti Allah ya otomatis si ana rasa jeneng nang dunya. Lho nur yakin niku ya napa carane lek kepengin. Nggih terus sithik ngarep niku ya kudu diawali saking amal-amal soleh. Nglakoni wirid-wiritan, ibadah nang Gusti Allah teko awali suluk baru mungkin sampean bakal tutuk datang isyraq. Lek wis tutuk nang ahlul isyraq koyo ngeten iki modele. Lek sing ndek ati niku koyo-koyo katene condong nang urusan donya tok niku berarti sik durung ana isyraq nur yakin di ati, Pak. Ojo dipaksa oleh sampean duwe donya, buk. Di atine durung kelebonan nurul yakin, donyane ki dikekno tok nang wong ngoten ya iso stres sampean. Maka ndak gawok lek wonten tiang kehilangan dunyo koyok kebakaran sing wonten di pasar-pasar sampai kehilangan dunyo miliatan. Akhirnya dek ini ku dadi wong stres. Apa kok stres? Nurul Yakin durung mancep ono di ati nih. Lek Nurul Yakin sampun mancep ono di ati nih yang mboten susah, karena dia sudah tidak punya pandangan yang sangat erat terhadap yang namanya dunyo. Masa fati dunia sudah terlempit di dalam hatinya. Rokinan ilaiha an male condong maring dunyo, wa ghaiban lan ghaib an maulahu saking bendorone abad saking gustine abad. Napa? Liduk fi yakinihi, krono apese keyakinane abad, wa taqwahu lan ketakwaane abad. Keyakinan di ati, iman di ati lemah, waduh, kehilangan penggawean ae stres. Sing didukung ndak dadi ngoten kaget mati. Kok mati? Lah apa mati urusan kono anca? Urusan sepele niku. Urusan donya kok sumpek. Buahno sampean ben lahir ndak nggowo apa-apa saiki wis duwe omah anyar. Omahe iku panggen ono. Itu adalah tondo ati kula kali sampean sik durung kuat keyakinane. Ati kula sampean durung kuat takwae nang Gusti Allah. Ngomong ngeten iki mandar muka kula mbek sampean nang Gusti Allah betul-betul dijadikan orang yang seperti ini. Dijadikan orang yang cocok nggih nang Gusti Allah. Nang donya iso kira-kira ndak pati melbu nang jerone ati. Melbu tapi ndak nemen-nemen. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin wa ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, monggo kita terusaken ngaji menika. Bismillahirrahmanirrahim. Al atau utawi peparing minal kholki saking makhluk. Ai idza atau tegesi ari kalane maringi sapa makhluk ka ing sira syai'an ing suwiji-wiji, fa akhadta mongko ngalap sapa sira ing syek, ghafilan hale wong kang lali sapa sira amaulaka saking bendoro sira saking Gusti sira, fa wa mongko utawi ato wa ingkana iku senajano ono opo ato ato an iku peparing zahiron ing dalam zahire, hirmanun iku aran kealingan, batinan ing dalam batine, aifil hakikoti tegesi ing dalam hakikate, wa nafsil amri lan kahanane perkoro. Opo kok diarani hirman? Lima krono barang fihi kang iku tetep ing dalam ato minal kholki, min ru'yatika bayani oleh siro ningali li ghairillahi ta'ala maring liyani Allah ta'ala, wa wukufika lan krono mandeke siro krono neng-nenge siro ma'udhudhika sartane bagiane nafsune siro. Al-ato'u minal kholki hirmanun, peparing saking menungso itu adalah merupakan penghalang. Dadi sampean iku lek dikekeki nang menungso aja ngrasa kramat. Ono wong teko nang omahe polahe dayoe bek kabeh salaman dhuwit jarene mulya. Lho, dudu iku wong mulya iku cak. Bahkan orang yang ahli dikeki wong iku jenenge oleh hirman. Dia terhalang sebetulnya, tidak sampai kepada Allah. Tapi ono catatane, ai idza atauka syai'an. Lek makhluk niku ngekei barang nang sampean, terus sampean jeke barang sing dikei mang, sampean jeke iku mang ghafilan an maulaka, sampean lali nang Gusti Allah, ndak ngeling-ngeling nang Gusti Allah. Artine ono uang ngekei nang barang nang sampean itu koyok-koyok murni saking uang sing ngekei tok niku. Sampean tanpa mengingat-ingat bahwa yang menjadikan orang itu memberi nang sampean iku Gusti Allah, ndak anak ngono iku. Pokok lali pun, ndak eling pun, hanya ingat bahwa yang memberi ini si A. Waduh, krono sampean eling sing ngekeki niki si A sampean, masya Allah kuatine sampean nang aiku naudzubillah. Kongkon ngalor, ngalor. Kongkon ngidul, ngidul. Dadi budake lah, dadi hambae lah. Kadung kaken dikei si A niku salah tetep dibelo. Si A iku ndak karu-karuan tetep didukung. Si A niku kacar-kacir ya tetep sampean saken. Krono sampean tahu dikei lan sampean tidak punya keyakinan bahwa yang memberi itu sebetulnya bukan A. peparingi aiku iso tutuk nang sampean krono takdiri Gusti Allah. Lah sampean ndak duwe akal takdir. Dadi isine koyo wedi tok. Mbah wedi krono diancam sampean iki kole ndak ngene iki sampean mlebu nang hukuman soalé donya sing tak kene sampean niku yo hasilé konoan pisan. Apa ya niku tambah ndak kena iku ya. Pemberian yang seperti ini sebetulnya adalah merupakan penghalang dalam hati kita. Penghalang yok nopo, penghalang singkat ini tutuk nang Gusti Allah. Sebab sampean dikei tanpa mengenal Allah, sampean menerima sesuatu tanpa ada akal, tanpa ada pendirian bahwa pemberian ini sebetulnya saking Gusti Allah. Iku jenengi adalah penghalang. Kok diarani penghalang ke? Lin ru'yatika lima fihi min ru'yatika liwaila waw gufika ma'hududika. Karena sampean nganggep pemberian iki duduk teko Gusti Allah. Bukti kalau sampean itu menganggap pemberian itu tidak dari Gusti Allah adalah sampean selalu mengikuti perintahnya orang yang telah memberi mang. Mulai mari dikek itu kongkon ngene ngamuk sapa ae tandangi wis. Sapa ae sing gak nulungi awake dimusuhi wis. Nuwun sewu lho. Ini adalah tandanya menganggap bahwa pemberian itu murni daripada orang. Lek sampean nganggep pemberian iku duduk murni teko wong, sampean yo ndak terlalu gati nang sing ngekeki. Artinya ndak terlalu gati itu bukan berarti tidak berterima kasih. Berterima kasih sih nggih, cuma ketika dhek niku melakukan sesuatu yang salah, kula mbek sampean ndak perlu mbelo. Lek melakukan sesuatu yang benar lan sesuai dengan keyakinane sampean, monggo. Bagus niku menurut sampean adalah namanya perjuangan. Ujare aku iki bener iki aku nulung iki duduk krono nafsu duduk krono dikai duit ya bagus panjenengan berarti. Tapi kalau panjenengan itu nuruti mawon hanya karena melihat bahwa yang memberi itu hanya si A, sampean tidak punya keyakinan bahwa si A itu bisa memberi sampean merupakan kehendak dari Gusti Allah, iku jenenge sampean ndak toto kromo. Napa kok ngoten? Nggih, krono asline sing nakdirno A iku iso ngekei sampean. Tangannya bisa menjulur ngekei barang nang sampean itu sing nakdirno Gusti Allah. Dadi nun sewu duduk berarti kula niki ngelarang sampean ndak oleh matur suwun dateng A. Silakan matur suwun dateng A, tapi yang mestinya intinya krono sampean dikei nang menungso ibadahe nang Gusti Allah sampean tambahi. Salate sampean tambahi. Ibadah-ibadah liyane sampean tambahi. Ngajine sampean perhatekno sing temenan. Amal-amal ibadah yang lain sampean lakoni temenan. Waduh, pengajian sing saiki iki nyinggung aku. Mboten nyinggung niki ati kula dhewe niki sing tak singgung niku, Cak. Wong kula ambek sampean ya uripe padha nang ndek donya, saya juga butuh kepada pemberian orang. Dan orang ini kalau sudah memberi saya juga saya sakenang wong niki. Nah, kula ngomong ngeten iki mandar muku ati kula sampean ya iso waras kabeh. Terutama ati kula dhewe. Mandar muku nang Gusti Allah didadekno hamba yang baik. Dadi kaula sing nurut datang perintah Gusti Allah saged nebi larangan-larangane Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kaula hormati, sakmenten ingkang saged dalem aturake salalu putih kula njaluk sepuro sing akeh. Datang panjenengan sedaya. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.